Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memasuki pembatal yang ketujuh dari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Yakni ketika beliau rahimahullah menyatakan as-sabi as-sihru, yang ketujuh adalah sihir. Wa minhu, dan termasuk dari sihir, as-sarfu wal-atfu. As-sarf sebagaimana telah kita jelaskan, sihir dari jenis yang bisa membuat seseorang yang tadinya cinta menjadi benci. Wal'atfu, dan sebaliknya menumbuhkan rasa cinta. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang melakukannya, memperbuat sihir, aw radiya bihi, atau ridha dengan sihir, kafar, maka dia kafir. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yakni dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk mengajarkan sihir, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun dari sihir tersebut sampai keduanya menyatakan terlebih dahulu kepada manusia, innama nahnu fitnatun, hanyasanya kami adalah sebuah fitnah, kami ini hanyalah ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Dan sebagaimana telah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa sihir terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah sihir hakiki, dan jenis yang kedua adalah sihir takhyili. Sihir hakiki, kita ulang kembali secara ringkas, adalah ibarah tentang suatu perbuatan yang bisa memberikan pengaruh kepada badan manusia ataupun ke dalam hati-hati manusia, menyebabkan rasa sakit pada badan, bahkan bisa sampai kepada tingkat pembunuhan, menyebabkan kematian, atau juga kepada jiwa manusia dan akal pikiran mereka sampai menyebabkan kegilaan. Seseorang dengan sihir tersebut, sihir hakiki, diberikan pengaruh kepada akal fikirannya sehingga dikhayalkan kepada dia suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dia lakukan. Yang tidak dia lakukan. Adapun makna dari sihir takhyili adalah, kata Syekh Al-Fauzan, sesuatu yang bisa memberikan pengaruh kepada pandangan manusia, kepada penglihatan, sehingga dengan sihir yang diterapkan kepada dia, dia melihat sesuatu yang hakikatnya tidak terjadi pada apa yang dia lihat tersebut. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Jenis yang pertama dari sihir takhyili termasuk di dalamnya adalah kategori yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Falaq. Ketika Allah menyatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabbnya yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan segala yang diciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila telah gulita, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan wanita-wanita yang mengikat atau yang meniup fil uqad, pada buhul-buhul. Ini seseorang yang mengikat buhul-buhul sihir, ini masuk dalam kategori sihir al-haqiqi. Naam. Perhatikan ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di mana ketika seseorang mengikat buhul-buhul kemudian ditiupkan padanya tiupan-tiupan sihirnya, ini dalam rangka memaksudkan untuk memberikan mudarat kepada orang yang disihir tersebut. Sebagai contoh adalah sihir yang pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tatkala beliau disihir oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Jadi sihir itu adalah amalan yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka karena di sisi lain, oleh karena faktor kedengkian yang sangat besar dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka bergeraklah Labid ibn al-A'sam al-Yahudi untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk sihir yang dia terapkan dan dia tujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah dengan dikhayalkan kepada fikiran Rasulullah bahwa beliau telah melakukan satu perbuatan padahal beliau tidak melakukannya. Naam, melakukan sebuah perbuatan yang hakikatnya beliau tidak melakukannya, dikhayalkan kepada fikiran beliau. Naam. Maka sihir yang diterapkan oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi ini kepada Rasulullah memberikan pengaruh kepada beliau. Memberikan pengaruh kepada beliau. Dikarenakan para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah manusia biasa. Tertimpa kepada mereka apa yang menimpa manusia secara umum. Naam, rasa sakit. Sehingga oleh karena sihir atau pengaruh dari sihir yang ditimpakan kepada seseorang bagian dari rasa sakit, maka hal ini pun menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua orang malaikat untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surah ini. Dengan surah Al-Falaq. Naam. Keduanya berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka salah satunya menyatakan, masya'nur rajul, ada apa dengan dia? Apa yang terjadi padanya? Maka satu malaikat yang lain menyatakan, matbub, ay mashur, dia disihir. Maka yang malaikat pertama tadi menyatakan, wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala, maka malaikat yang satunya menyatakan, Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Naam, dia menyihir Rasulullah alaihi salatu wassalam dari atau pada sisir rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian sisir tersebut dibuang kepada sebuah sumur, dibuang di sebuah sumur yang dikenal dengan Bi'ru Dharwan, Bi'ir Dharwan. Naam. Lantas kemudian malaikat Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surah ini, qul a'udzu birabbil falaq. min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Naam. Maka subhanallah, yang menunjukkan keagungan dan keajaiban Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an itu syifa sebagai obat, baik itu obat jasmani ataupun lebih-lebih lagi obat rohani. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam, faqama sallallahu alaihi wasallam ka'annama nasyata min iqal. Bangkit Rasulullah seakan-akan baru terlepas dari sebuah ikatan yang sangat kuat. Terlepas begitu saja. Langsung sembuh total. Naam, hilang dari beliau sihir yang menimpanya. Lalu beliau memerintahkan beberapa orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk pergi ke sumur tersebut yang disampaikan oleh malaikat tersebut bahwa sisir yang dengannya diterapkan sihir dan kemudian dibuang kepada Bi'ir Dharwan. Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat untuk mengambilnya dan mengeluarkannya dari sumur tersebut yang kemudian atlafuhu, mereka merusaknya, merusak dari sisir tersebut. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in dan Rasulullah tahu diberitahu oleh malaikat tersebut bahwa yang menyihirnya adalah Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Maka para sahabat bertanya, ala taqtuluhu, tidakkah engkau membunuhnya wahai Rasul, orang yang telah menyihir anda? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, amallahu faqad syafani, adapun demi Allah, naam, amma Allahu faqad syafani, adapun Allah telah menyembuhkan aku. Allah telah menyembuhkan aku. Wala uhibbu an aftaha 'alan nasi syarra, dan aku tidak suka untuk membuka pintu kejelekan kepada manusia. Naam. Perhatikan jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jawaban Rasulullah adalah la uhibbu naam an aftaha 'alan nasi syarra. Aku tidak senang untuk membuka kejelekan atau pintu kejelekan kepada manusia. Maka hikmahnya di sini adalah Rasulullah ya alaihi salatu wasallam membiarkannya tidak dibunuh sebagai bentuk dar'an lil fitnah, untuk menutup pintu fitnah. Menutup pintu fitnah. Kalimat Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana hukum yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang yang melakukan sihir mustahiqqun lil qatl, hakikatnya berhak untuk dibunuh. Naam, hakikatnya berhak untuk dibunuh. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam ucapan beliau dan jawaban beliau kepada sahabatnya ketika ditanya, tidakkah engkau membunuhnya ya Rasul, adapun demi Allah, Allah telah menyembuhkan aku, dan tidak boleh untuk membunuh orang tersebut. Jawaban Rasulullah tidak demikian. Rasulullah tidak memberikan jawaban bahwa tidak boleh membunuhnya. Namun yang beliau jadikan sebagai jawaban adalah tidak mau untuk membuka pintu fitnah bagi manusia. Naam. Bahkan secara tegas pada sebagian hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan bahwasanya haddus sahiri darbatun bisayf. Had, hukuman bagi pelaku sihir adalah darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Darba itu dipukul, asal maknanya dipukul dengan pedang, yakni dipenggal lehernya. Bahkan telah sahih pula riwayat dari tiga orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang mereka telah membunuh pelaku sihir, Umar ibn al-Khattab, kemudian Jundub bin Ka'ab dan Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Lantas kalau kemudian ditanya, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membunuhnya? Tadi jawabannya mengkhawatirkan fitnah. Dikarenakan kaum Yahudi mereka memiliki ikatan perjanjian bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau sekiranya Rasulullah membunuhnya, maka akan terjadi fitnah yang besar bahwa ternyata Muhammad adalah seorang yang suka mengingkari perjanjian. Dan ini fitnah bagi manusia. Naam. Yang akan merusak kepribadian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau anggapan yang buruk terhadap Rasulullah alaihi salatu wasalam pada kepribadian beliau. Bahwa beliau termasuk orang yang suka mengingkari perjanjian. Padahal mereka sedang terjadi ikatan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian membiarkannya. Ikhwani fiddin wa akhwati barakallahu fikum. Kemudian jenis yang kedua adalah sihir takhyili. Itu tadi seputar sihir al-haqiqi. Makna dari sihir takhyili adalah sihir yang diterapkan kepada pandangan-pandangan manusia, kepada penglihatan-penglihatan manusia. Sehingga mereka akan menyaksikan sesuatu pada pandangan dan penglihatan mereka di mana perkara tersebut hakikatnya tidak terjadi apa-apa padanya. Naam, jenis ini adalah jenis yang diterapkan oleh Fir'aun dengan para tukang sihirnya. Yang diterapkan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya dari para tukang sihirnya. Naam, bersama Nabi Musa alaihi salam ketika mereka berupaya untuk melawan Nabi Musa dengan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, naam, maka mereka pun kemudian berupaya membalasnya dengan sihir takhyili. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 116, falamma alqaw, tatkala mereka melemparkan tali-tali yang ada di tangan mereka, saharu a'yunan nasi, maka mereka menyihir mata-mata manusia, pandangan-pandangan manusia. Naam. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ma qala, Allah tidak menyatakan di dalam ayat ini saharu an-nasa, mereka menyihir manusia. Tetapi yang Allah sebutkan adalah saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata atau pandangan-pandangan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan pada lanjutan ayatnya, wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, dan mereka membuat manusia takut. Membuat orang banyak menjadi takut ketika mereka mendatangkan sihir yang besar. Bagaimana tidak? Tali yang begitu banyak dilemparkan, maka bergerak seakan-akan dia adalah ular yang bergerak ke sana kemari yang hendak memangsa. Naam, yang hendak memangsa, membuat manusia takut. Sampai bukan saja orang-orang yang ada di situ yang di sihir pandangan-pandangan mereka sehingga menyaksikan tali-tali yang mereka lemparkan bagaikan ular yang bergerak ke sana kemari yang kemudian menimbulkan ketakutan pada hati mereka. Itu pun ternyata menimpa Nabi Musa alaihi salam. Rasa takut itu pun ternyata sempat menimpa Nabi Musa alaihi salam. Naam. Kemudian pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Taha ayat yang ke-66, fa'idha hibaluhum wa'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba hibaluhum, hibal jamak dari hablun, tali, tali-tali mereka, wa isiyuhum dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaih, dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihi salam, min sihrihim, dari sihir mereka, annaha tas'a, bahwa dia merayap dan bergerak dengan begitu cepatnya. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pada akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mematahkan berbagai macam makar yang hendak mereka lancarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk melemparkan naam tongkat yang ada di tangannya, sehingga tongkat itu dengan hakikat berubah menjadi ular, ular yang besar yang kemudian melahap tali-tali yang mereka lemparkan sebagai sihir. Naam, yang kemudian para tukang sihir itu tahu. Naam, para tukang sihir tersebut tahu bahwasanya yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam tidak sama dengan sihir yang mereka lakukan. Naam, ketika diambil maka berubah kembali menjadi tongkat sebagaimana asal mulanya. Dan itu menimbulkan ketakutan yang besar dalam hati mereka. Mu'jizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Musa alaihi salam, termasuk pula ketika beliau memasukkan tangannya ke kantong beliau, keluar dalam bentuk cahaya putih bersinar tangan beliau alaihi salatu wassalam. Sinarnya bukan putih panu ya kemudian kelihatan bersinar, lah itu hakikat yang terjadi. Naam, sehingga menimbulkan ketakutan kepada mereka tatkala melihat bahwa yang dilakukan Nabi Musa, naam, dan ini bukan bagian dari kemampuan manusia untuk melakukan yang demikian. Naam, untuk melakukan yang demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan kepada Nabi Musa tatkala muncul ketakutan dalam dirinya, Allah menyatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka tiba-tiba muncul dalam diri Musa rasa takut. Qulna la takhaf. Maka kami katakan la takhaf, jangan takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Engkau pasti akan mendapatkan kemenangan di dalam menghadapi mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Maka lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu, itu akan menelan apa-apa yang mereka lemparkan dari sihir tersebut. Naam, sehingga pada akhirnya ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka tiba-tiba jadilah para tukang sihir tersebut tersungkur. Naam, bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka menyatakan kami beriman kepada Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Naam. Allah Subhanahu wa taala bongkar. Allah Subhanahu wa taala bongkar kebohongan yang dilakukan oleh Firaun di hadapan manusia yang banyak. Karena Firaun pada waktu itu, karena dia tahu bahwasanya para tukang sihir yang ada di sekitarnya adalah para penyihir-penyihir yang handal, dan mereka merasa akan mendapatkan kemenangan untuk mempermalukan Nabi Musa alaihi salam. Naam, hari pertemuan yang telah dijanjikan itu disaksikan oleh manusia yang sangat banyak. Naam. Dibikin sebuah perjanjian bahwa perseteruan antara tukang sihir Nabi Musa dengan beliau alaihi salam itu harus disaksikan oleh orang banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bongkar berbagai macam kedustaan dan kepalsuan yang ditampakkan oleh Fir'aun alaihi la'anatullah melalui para tukang sihirnya. Naam, melalui para tukang sihirnya. Sehingga dengan itu kemudian tatkala mereka menyatakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala patahkan berbagai macam kemungkaran yang muncul dari Fir'aun, ternyata subhanallah tidak kemudian menyebabkan munculnya kesadaran pada diri Fir'aun alaihi la'natullah, walakinnahu takabbara wa'anada, dia tetap bersikap takabur, menyombongkan diri dan masih terus menentang. Naam, bahkan dengan begitu angkuh dan sombongnya, dia pun sampai memberikan ancaman yang keras kepada para tukang sihirnya tersebut yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Lantas apa yang terjadi? Ketika Fir'aun memberikan ancaman yang keras kepada mereka, mereka menyatakan faqdi ma anta qadin. Naam, tunaikanlah apa yang telah kamu putuskan. Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Kamu hanya bisa memutuskan urusan kami dalam kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihir wallahu khairun wa abqa. Kami sesungguhnya telah beriman kepada Rabb kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami dahulu dan apa yang kamu memaksa kami untuk melakukannya dari perbuatan sihir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, naam, apa yang ada padanya lebih baik dan lebih kekal. Naam, Fir'aun alaihi la'anatullah menjanjikan dan mengancamkan kepada mereka untuk membunuh mereka, untuk menyalib mereka pada tiang-tiang salib atau pada pohon-pohon kurma. Tetapi mereka pun tetap bersabar sembari menyatakan Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu atau dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Fa ikhwan fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Termasuk pula yang banyak tersebar di negeri kita, sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan ini menunjukkan bahwa ketika Asy-Syaikh Al-Fauzan memberikan contoh yang semisal terjadi di negeri kita, berarti jenis ini pun tersebar di mana-mana. Apalagi memang para ulama semisal Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, naam, beliau termasuk anggota Hay'ah Kibaril Ulama, termasuk anggota Lajnatul Da'imah, naam, anggota Dewan Resmi bagian fatwa di negeri Saudi Arabia, yang berbagai macam masyakil da'wi atau permasalahan-permasalahan itu diserahkan kepada mereka para ulama. Naam, diserahkan kepada mereka para ulama dari berbagai penjuru dunia, ditanyakan kepada mereka berbagai macam permasalahan-permasalahan, sehingga mereka tahu para ulama tersebut. Di antaranya adalah manusia sering mendatangkan kepada manusia, kepada orang lain, yakni para tukang sihir tersebut, kertas yang sesungguhnya kertas-kertas biasa. Naam, kertas-kertas biasa. Sehingga kemudian mereka menyihir pandangan-pandangan manusia. Maka mereka menyaksikan seakan-akan yang ada di hadapan mereka dari potongan-potongan kertas itu adalah uang. Naam. Mata mereka seakan-akan merah ketika melihat, naam, uang 100 ribu. pandangannya tiba-tiba berubah biru ketika melihat uang 50 ribu. Kan betul ya? Nah, jadi seakan-akan melihat uang. Dan haula, mereka-mereka yang melakukan perbuatan sihir ini, naam, untuk memberikan kepada orang lain, itu mereka minta bayaran, minta upah. Anggaplah dari 1 juta, naam, maharnya 100 ribu. Per 1 juta maharnya 100 ribu. Mikir-mikir ini 10 kali lipat. Naam. Satu pandangan ini memang sudah disihir seakan-akan, di hadapan mata sudah uang. Yang kedua, akal mereka juga sudah terbalik. Bagaimana bisa? Orang ini datang kepada saya bawa uang yang banyak, terus minta bayaran kepada saya 100 ribu. Tidakkah mereka bikin saja di rumah yang banyak sekali? Bikin bank sendiri di rumah. Nah, kenapa harus datang keliling ke sana kemari? Naam, ketok-ketok pintu rumah orang. Naam, berjalan ke sana kemari, kepanasan, kehujanan, dan lain sebagainya, kecapean. Naam, tertimpa lapar, miskin. Naam, fa ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ini juga masuk dalam kategori sihir takhyili, yang dengannya, naam, diperlihatkan kepada manusia pada pandangan dan penglihatan mereka sesuatu yang hakikatnya tidak terjadi. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Apa yang kita sebutkan tadi dari kejadian yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihirnya Fir'aun, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya perilaku sihir itu sudah ada sejak zaman dahulu di zamannya Fir'aun alaihi la'natullah. Sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Lantas kemudian sihir yang ada sejak zamannya Fir'aun ini, itu terus ada dan berlaku secara berkesinambungan. Nah, terus diwariskan, dilestarikan di tengah-tengah mereka. Makanya, orang yang menyihir Rasulullah adalah seorang Yahudi. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Naam. Terus berkelanjutan sihir itu sampai mereka mendapati zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang beliau termasuk dari nabi dari kalangan Bani Israel. Sulaiman termasuk nabi dari kalangan Bani Israel dan seorang raja. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebuah karunia besar kepada beliau. Sebuah kerajaan yang beliau telah meminta berdoa kepada Allah. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Kerajaan besar. Naam, tunduk kepada beliau syaitan, jin. Naam, semuanya tunduk, binatang-binatang semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan beliau bisa mengenal pembicaraan binatang-binatang tersebut, bisa memahami, tahu bahasanya semut, tahu bahasanya burung. Naam, seluruhnya berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bisa mengatur angin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemana bergeraknya arah angin, apakah angin itu bergerak dengan kencang ataukah tidak, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan, kemampuan kepada beliau. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam. Fa ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal, lantas kemudian datanglah syaitan, kemudian menyatakan kepada manusia, inna Sulaimana mastata'a taskhira syayatin aw taskhiris syayatin illa bisihir. Bahwa Sulaiman itu tidak sanggup sebetulnya untuk mengatur dan menguasai kami kecuali dengan sihir. Jadi sihirnya Sulaiman ini sudah mencapai sihir tingkatan tertinggi menurut syaitan yang dihembuskan kepada manusia. Naam. Maka syaitan menghembuskan kepada manusia bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam telah memperhambakan diri kepada syaitan dalam perilaku sihirnya. Naam, iftarau ala Sulaiman. Mereka telah berdusta kepada atas nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian melepaskan, membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihi salam dari keterikatan beliau dengan perbuatan sihir. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wattaba'u ma tatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu. Dan mereka mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman, bahwasanya Sulaiman melakukan sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Naam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Artinya bahwa Sulaiman tidak melakukan perbuatan sihir. Artinya bahwa sihir itu adalah kekufuran. Sihir itu adalah kekufuran. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Fauzan, sammallahu sihra kufran. Allah menamai sihir dalam ayat ini dengan kalimat kufur. Lantas Allah menyatakan, walakinnas syayatin kafaru. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Namun kata Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun dari sihir tersebut, hatta yaqula innama nahnu fitnatun, sampai keduanya menyatakan bahwasanya kami ini hanyalah sebuah ujian bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir. Naam. Fayata'allamuna minhuma, namun tetap saja mereka mempelajari dari keduanya sihir, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ila akhiril ayah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini tadi terdapat penjelasan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan syaitan. Naam. Dan tentunya sangat tidak pantas bagi Sulaiman alaihi salam, dikarenakan beliau seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dan tidak pernah, naam, seorang pun dari kalangan nabi yang mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah atau perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membersihkan itu semua dari mereka, dan sesungguhnya yang mereka nisbahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam hanyalah sebatas kedustaan dan sandiwara belaka. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari sinilah ayat-ayat yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa saja sihir adalah kekufuran, yang kemudian dengan itu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdalil dengannya bahwasanya sihir itu adalah kekufuran, wa annahu min nawaqidil Islam, dan bahwasanya dia termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Wadzalika, dan yang demikian itu kata Syekh Al-Fauzan, fi iddati mawadhi, dalam beberapa tempat atau beberapa alasan yang menunjukkan bahwasanya sihir itu termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Paling tidak di sini beliau sebutkan ada sekitar 5 alasan yang insyaallah taala alasan-alasan ini akan kita jelaskan pada kajian berikutnya, karena sudah masuk waktu isya kurang 1 menit. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.